kita lanjutkan. Wa innahu sayakunu min ummati kadzabuna salatun. Kita ulang sebentar bagian ini. Dan sungguh akan ada di tengah-tengah umatku 30 orang pendusta. 30 orang pendusta, kadzabuna salatun. Para pendusta yang berjumlah 30. Qasarahumun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'adadin. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi dalam jumlah tertentu, yaitu 30. Ada kalanya bilangan itu murad, ada kalanya ghairu murad. Ada kalangannya bilangan itu pembatas seperti 7 langit, maka langit betul-betul 7, tidak 8, tidak 9. Seperti ini 30, ya 30, tidak 31, tidak 32. Ada kalanya bilangan itu bukan pembatas seperti safar selama 3 hari 3 malam. Tidak halal bagi seorang wanita yang mengaku beriman kepada Allah hari dan hari akhir antusafiru thalathata layalin, bersafar 3 hari 3 malam walaysa ma'aha dhu mahramin, tanpa mahram. Apakah ini pembatas? Para imam mengatakan bukan. Maka walaupun 2 hari 2 malam, walaupun 1 hari 1 malam, walaupun mungkin 5 jam Jakarta Singapura bolak-balik, ya. Haram. Ya. Maka perlu kita mengikuti petunjuk para para imam, mana bilangan-bilangan yang menjadi pembatas, mana yang bukan. Ya. Ini perlu ketelitian, perlu pandangan, ya, dan perlu mengumpulkan dalil-dalil yang ada. Adapun di sini beliau mengatakan ini pembatas. Jadi betul-betul 30. Wa kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun uhiya ilayh. Masing-masing dari 30 orang ini mengaku bahwa dirinya seorang nabi. Uhiya ilayhi, yang mendapat wahyu. Nabi berarti mendapat wahyu. Atau mungkin juga dia tidak mengaku nabi tapi mengaku mendapat wahyu. Sudah sini kadzab, dusta. Karena ketika nabi wafat, wahyu sudah terputus. Tidak mungkin ada wahyu lagi. Kecuali mimpi yang benar, ar-ru'ya as-shadiqah, ini masih ada. Itu bukan wahyu. Kenapa? Karena tidak berisi ajaran, tidak berisi perintah dan larangan. Karena wahyu berisi ajaran, perintah dan larangan. Adapun mimpi yang benar sekedar apa? Kabar gembira. Kabar gembira, bukan kabar buruk. Kabar buruk bukan mimpi benar. Karena mimpi buruk pasti dari syaitan, bukan dari Allah. Maka tidak boleh kita hiraukan. Wahum kadzabun, dan mereka adalah para pendusta. Kadzabun, ya, kadzab, pendusta. Tasydid dari kadzib, kan kadzaba yakdzibu isim fa'ilnya, tinggal memakai wazan fa'ilun, berarti kadzibun. Itu pendusta. Ini kadza, lebih pendusta lagi. Kita tidak bisa mencari padanan yang tepat. Karena pendusta, penipu dalam bahasa kita, tidak ada tasdidnya. Tidak ada yang lebih dari itu, tidak ada. Ya, tidak sekaya bahasa Arab. Ada kadib, ada kadzab, ada kadzub. Ini lebih lagi kadzub. Faidah dalam bahasa Arab, ziyadatul huruf, ziyadatul makna. Semakin bertambah hurufnya, semakin bersangatan maknanya. Ya. Faidah bahasa kita kan tidak ada. Pendusta, ya sudah. Enggak ada pendusta. Ya paling gaya aja ya. Enggak ada kaidahnya ya. Enggak ada kaidahnya. Kalau dalam bahasa Arab bukan gaya-gayaan, memang sudah menjadi uslub bahasa Arab. Ada kadib, pendusta biasanya, kadzab, lebih pendusta lagi, kadzu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Wala nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi lagi setelah beliau. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man za'ama annahu nabiyyun ba'da ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa menyatakan dirinya, mengaku dirinya sebagai seorang nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW, wa huwa kadibun, kafirun, halalud dam wal ma'am, maka dia pendusta, kafir, halal darahnya, halal hartanya. Maka darahnya, oh, Mirza Ghulam Ahmad halal. Darahnya Tulaihah binti Khuwailid, Aswad Al-Ansi, Usailamah Al-Kadzab, Muqtab bin Abi Ubaid, orang-orang yang mengaku sebagai nabi ini halal. Dan ternyata dibunuh. Dibunuh oleh kaum muslimin, dibunuh oleh Abu Bakar dalam perang Yamamah. Ya, mati di tangan Washi. Ya, Washi mengatakan, dulu aku bunuh sebaik-baik manusia, sekarang akan aku bunuh seburuk-buruk manusia. Dan terlaksana. Ya. Hartanya juga. Jadi begitu dia kita bunuh, maka hartanya boleh diambil untuk kepentingan kaum muslimin. Halal dam wal mal. Halal darahnya, halal hartanya. Yang menyebabkan ini ada beberapa ya. Murtad seperti ini pula, kemudian mendatangi bahaim, menyetubuhi binatang, sama dibunuh dan hartanya untuk Baitul Mal. Wa man saddaku fi dalik, barang siapa yang membenarkan orang tersebut, mempercayai Mirza Ghulam Ahmad misalnya bahwa dia seorang nabi, bahwa kafirun halal dam wal ma, maka sama dia juga kafir, halal hartanya, halal darahnya, halal hartanya, sama yang diikuti, yang mengikuti, sama, sama-sama kafir, sama-sama halal darahnya, halal hartanya. Maka apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di zaman Abu Bakar, mengambil harta sebagai rampasan perang, hartanya Musailamah al-Kadzdzab dan bala tentaranya. Berbeda dengan peperangan antara Ali dan Muawiyah, perang Siffin, perang Jamal, tidak ada satupun kaum muslimin yang mengambil sebagai rampasan perang, tidak ada. Karena sesama muslim, perselisihan sesama muslim, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa anakku ini yang dimaksud Hasan, cucu beliau, akan menjadi pendamai dua kelompok kaum muslimin. Berarti dua-duanya muslim. Kelompok Ali muslim, kelompok Muawiyah muslim. Ya. Walaysa minal muslimin. Orang-orang yang mengakui si fulan sebagai nabi, dalam hal ini misalnya orang-orang apa itu Ahmadiyah, walaysa minal muslimin, bukan kaum muslimin lagi. Ya, mungkin dia sholat, mungkin dia puasa, mungkin dia berhaji dan seterusnya, tetap mereka bukan kaum muslimin. Wala min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar dari umat dia. Wa man za'ama annahu afdalu min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa annahu yatalaqqa min Allah mubasharatan wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yatalaqqa minhu biwasitatil malak wa kadhibun kafirun halal jam wal mal. Begitu juga orang yang meyakini bahwa dirinya lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau seseorang lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya dia menerima dari Allah langsung, dia menerima dari Allah langsung wahyu itu, sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat perantara siapa? Jibril, al-malak, malaikat. Berarti lebih mulia. Sebagian tarekat-tarekat sufiya secara tidak langsung mereka mengatakan lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah lewat Jibril alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan haddatsani qalbi an rabbi. Ya. Kalau Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan seterusnya, haddatsani fulan, haddatsani Yahya bin Ma'in, haddatsani Yahya al-Qattan, haddatsani Ahmad, haddatsani Sa'id bin Musayyab, haddatsani Abu Hurairah, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian tarekat-tarekat sufi ini mengatakan haddatsani qalbi an rabbi. Ya. Telah menceritakan kepadaku hatiku langsung. Dari mana? Dari Tuhan. Ya, tanpa perantara berarti lebih mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jelas ini kufur. Apa kata beliau? Fa huwa kadibun kafirun halalud jam wal ma. Orang seperti ini jelas pendusta, kafir dan halal darah serta hartanya. Yang mengaku lebih mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung atau tidak langsung. Ya. Mungkin secara langsung dia mengatakan saya tidak lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah tanpa perantara Jibril, ya jelas. Secara tidak langsung dia menyatakan lebih mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kadzabuna salatun. 30 pendusta. Hal dhuharu amla. Apakah semuanya sudah nampak, kelihatan atau belum? Yang 30 ini. Al-jawab, dhahara ba'duhum wa ba'duhum yuntadha. Sebagian sudah tampak. Seperti Musailam al-Kadzab, Surayha binti Khuwailid, Aswad al-Ansi, Mukhtar bin Abi Ubaid, kemudian yang belum lama Mirza Ghulam Ahmad, mungkin ada lagi di belahan bumi sebelah sana. Ya, atau mungkin di beberapa daerah kampung tidak sampai ke telinga kita sebagiannya. Wa ba'duhum yuntadhar, sebagian lagi akan muncul nanti. Ya. Mustahil sabda Nabi tidak terjadi, pasti. Dan jumlahnya sudah dihitung oleh Nabi 30. Beliau sudah membatasi 30. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصرهم في زمن معين. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi di zaman tertentu. Kapan 30 itu? Yaitu 3 abad pertama, tidak. 5 abad pertama, tidak. Tapi sepanjang zaman. Nabi alaihi salatu wasallam tidak membatasi secara zaman. Wa ma damatis sa'atu lam takum, selagi hari kiamat belum tiba. Wa hum yuntadharun, mereka akan muncul. Ya. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah nabi terakhir, ai akhiruhum. Wa akkada dhalika biqawlihi la nabiyya ba'di. Ini diperkuat oleh sabda beliau, tidak ada nabi lagi setelah aku. Sebab dengan hanya khatamun nabiyyin sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, masih dibantah oleh Mirza, oleh orang Ahmadiyah, masih bisa membantah dengan mengatakan khatam di situ cincin. Ya, karena secara kamus khatam memang cincin, tutup, tutup cincin khatam. Maka dengan sunnah, dengan hadis ini tegas, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelah aku. mereka tidak bisa berkelit lagi. Beliau mengatakan tidak ada nabi lagi setelah. Maka tepat sekali ucapan Umar, idza jadalakum ahlul bidah abil hawa bil Quran fajadiluhum bis sunnah. Jika ahlul hawa ahlul bidah datang kepadamu dengan membawa Al-Quran, maka hadapilah, bantahlah, lawanlah dengan sunnah. Jangan dengan Al-Quran. Sebab kalau dengan Al-Quran mereka bisa berkelit. Lil Qur'ani wujuh. Al-Quran mempunyai banyak wajah, bisa dilarikan kemana-mana. Tapi hadis tidak. Tegas, jelas, sahih. Inilah hadis. فإن كلا ما الجواب عما ثبت في نزول عيسى بن مريم. Lalu jika ada orang bertanya bagaimana tentang turunnya Nabi Isa bin Maryam di akhir zaman, di akhir zaman, katanya Nabi Muhammad Nabi terakhir, bagaimana dengan turunnya kelak Nabi Isa di akhir zaman, berarti Nabi terakhir Nabi Isa, ma'annahu nabiyun wa yad'ul jizyata wa la yakbalu illa al-islam, bahwa dia Nabi dan Nabi Isa ini akan membatalkan, akan menghapuskan segala bentuk jizyah. Ya. Berarti ini kan syariat. Tadinya kan jizyah masih boleh untuk Yahudi dan Nasrani. Dibatalkan oleh Nabi Isa. Berarti ini kan syariat baru. Ya. Bagaimana ini? Berarti Nabi yang membawa syariat. Nanti akan dijawab oleh beliau bahwa ini takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini takrir dari Nabi, berarti bukan ajaran baru, bukan syariat baru, karena ini takrir dari Nabi. Oh, nanti Nabi Isa alaihi salatu wasallam akan turun di muka bumi ini, akan membunuh babi, akan menghancurkan salib, akan membatalkan segala bentuk jizyah diganti dengan zakat. Ini kan takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Isa. Kecuali jika nanti Nabi Isa datang dan mengatakan, mulai sekarang enggak perlu wudu, tayamum saja. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, karena Nabi Isa alaihi salatu wassalam tidak membawa syariat. Beliau hanya mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la yaqbalu ila al-islam, dan tidak diterima kecuali Islam. Ya. Bagaimana jawabnya? Ah, ini. Inna nubuwwatahu sabiqatun li nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kenabian Nabi Isa itu lebih dahulu dibanding kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Isa dulu, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, Nabi Isa sudah menjadi nabi, kemudian diangkat ke langit dan seterusnya. Berarti ya tetap Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Kenabian Nabi Isa sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW. Wa amma qawluhu yad'ul jizyata wa la yakbalu illa al-islam fa laysa tashri'an jadidan. Nah, ini jawaban beliau. Adapun beliau membatalkan semua jenis jizyah dan tidak menerima kecuali Islam, artinya zakat, ini bukan syariat baru. Yansahu qubul al-jizyah, yang menghapus adanya jizyah. Kan sekarang ini, kalau memang negeri kita menjalankan syariat Islam, kan jizyah masih boleh. Pajak masih boleh apabila dibebankan kepada Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, non-Muslim. Nanti sudah tidak boleh. Berarti ini tasri' yang baru, syariat yang baru. Dia menjawab, bukan. Bal huwa tashri'un min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu adalah tetap syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahu akhbara bihi muqarriran lahu. Karena sudah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang akan terjadi di akhir zaman, dan itu sudah ditakrir oleh Nabi, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti itu bukan syariat baru. Ya. Termasuk ketika nanti kita sholat, kaum muslimin sholat, tidak pakai jadwal lagi, tidak pakai pedoman matahari lagi. Karena satu hari seperti satu tahun, ya tidak mungkin pakai matahari, pakai ukuran. Padahal ini kan belum pernah terjadi di zaman Nabi, di zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, belum pernah terjadi. Enggak ada kaum muslimin sholat tidak pakai patokan matahari. Ya, nanti akan terjadi kaum muslimin sholat tanpa patokan matahari. Artinya matahari itu masih di tengah-tengah, ya. Tapi sholat subuh, tapi sholat isya gitu, sudah enggak pakai patokan matahari lagi. Karena satu tahun, hari-hari Dajjal, hari-hari di mana Dajjal muncul, ada satu hari di mana sehari tersebut seperti satu tahun. Apakah ini syariat baru? Sekali lagi tidak. Ya. Nah, begitu juga apa yang dilakukan oleh Nabi Isa seolah hal yang baru, yaitu menghapuskan bentuk jizyah, tetap tidak dikatakan sebagai syariat baru, karena sudah ditakrir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah. Akan selalu ada segolongan dari umatku yang selalu berada dalam kebenaran, 'alal haqq, dan mansurah, mereka ditolong. Ya, maka ada istilah ta'ifatul mansurah. Apa dimaksud? Annahum yabkuna ila akhiri wujudihim mansuri. Sampai akhir zaman, sampai orang terakhir dari mereka terus ditolong, tetap ditolong. Ya. Bagaimana kalau mereka dibunuh? Bagaimana kalau mereka dicambuk seperti Imam Ahmad? Bagaimana mereka dipenjara seperti Imam Ahmad, seperti Syekhul Islam? Apakah tetap ditolong? Iya. Iya, sebab kalau tidak ditolong, maka mereka akan keluar dari Ta'ifatul Mansurah, Al-Firqatul Najiyah. Itu yang dimaksud. Ya, ditolong dalam keyakinannya, dalam manhajnya. Ya. Bukan mutlak bahwa ditolong di sini, tidak mungkin dipenjara, tidak mungkin dipukul, tidak mungkin dibunuh, ya. Sebab ini akan menyalahi kenyataan, ya. Kenyataan kan ada yang dibunuh, ada yang dipenjara, ada yang dipukul dan sakit gitu. Tetapi tidak menyebabkan mereka keluar dari manhaj yang hak ini. Ya. Hadza min ni'matillah. Ini termasuk dari nikmat Allah. Falamma dzakara anna hayyan min al-ahya'i yaltahikuna bil musyrikin. Ketika Nabi menyebut adanya sekelompok umat ini yang akan ikut-ikutan kaum musyrikin, akan bergabung dengan orang-orang musyrik, akan mengikuti perbuatan orang musyrik, wa anna fi aman ya'buduna al-asnam. Ini kan sudah kita bahas kemarin-kemarin, terusan sebelum hadis ini, bahwa ada sekelompok dari umat ini yang akan menyembah berhala. Jelas hak ada, waqi', dan ini nubuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna unasan yad'una an-nubuwwah, bahwa ada sebagian orang yang akan mengaku sebagai nabi. Ini kan musibah besar. Ada sekelompok kaum muslimin ikut-ikutkan orang musyrik, berkelompok dengan orang-orang musyrik, menyembah berhala, sebagiannya mengaku sebagai nabi. Ini kan musibah besar. Ya. Fa yakunu huna al-ikhlalu bisyahadatain. Di sini membatalkan dua syahadat, ya, syahadatu an la ilaha illallah bisyirki, syahadat la ilaha illallah dibatalkan dengan kesyirikan itu. Ya'buduna al-asnam yaltahikuna bil musyrikin, ini membatalkan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah bidda'i an-nubuwwah. Kemudian syahadat yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dibatalkan pula oleh pengakuan adanya nabi lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika aslu tauhid. dan itu adalah inti dari tauhid. Bal aslul Islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, inti daripada Islam yaitu syahadat tadi. Nah, falamma bayyana dzalik, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebut tentang hal itu, kan musibah yang luar biasa. Munculnya kelompok kaum muslimin yang kelakuannya seperti orang-orang musyrik, kemudian menyembah berhala, kemudian ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi diikuti. Tapi lam yaj'alin nasa yai'asun, beliau tidak menjadikan manusia kaum muslimin berputus asa. Kenapa? Kenapa? Diteruskan oleh Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansura. Tapi jangan putus asa kalian, seolah Nabi berbicara seperti itu. Kalian jangan khawatir, jangan sedih, jangan putus asa. Walaupun akan terjadi keburukan-keburukan tadi, ada orang mengaku Nabi, orang menyembah berhala, tapi la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansura, akan selalu ada sekelompok dari umatku yang terus selalu berada dalam kebenaran dan mereka ditolong. Ah, berarti ini kabar gembira. Ya, dan begitulah Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika beliau berbicara tentang Dajjal, fitnah Dajjal, maka beliau juga bicara tentang Imam Mahdi, Nabi Isa, anak muda Arab itu yang belajar sunnah-sunnah Nabi. Ya, tidak keburukan saja yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sabdakan bahwa nanti akan muncul 72 kelompok yang semuanya akan masuk neraka, apa kata Nabi? Ada satu kelompok yang akan selamat sampai surga. Ya, berarti kita tidak boleh putus asa. Bukan keburukan semua yang disabdakan, yang dinubuahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi selain keburukan ada kebaikan. Sekali lagi, kita tidak boleh putus asa. Ya, tidak mungkin kita melawan sunnah Nabi, tidak mungkin kita membatalkan nubuat dari Nabi. Artinya pasti ada kelompok yang 73. Maka bukan kita bertujuan menghilangkan kelompok yang 72 itu. Tidak mungkin, karena sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urusan kita bagaimana supaya kita masuk kelompok yang satu. Begitu caranya. Ya, jangan seperti orang Hizbiyyin, Harokiyyin yang menolak hadis ini. Dan mereka takalluf, mereka tidak tahu apa-apa tentang ilmu hadis, melawan Imam Muslim, melawan Imam Abu Daud, mengatakan hadis ini dhaif. Ya, tanpa ilmu sama sekali. Bahkan ada yang gegabah kebalik itu hadis. Ya. 73 kelompok yang 72 masuk surga, satu masuk neraka. Ya, gegabah ya. Ya. Ada. Dan menyalahi kenyataan yang ada, ya, menyalahi banyakkan yang sesat, yang mengaku Islam, yang mudah diketahui oleh kaum muslimin, mudah kan? Orang-orang awam tahu siapa Islam Jamaah Ahmadiyah, tahu kan? Bukan satu kan? Banyak. Wattaifatu al-jama'atu, yang dimaksud dengan taifah kelompok, yaitu jamaah, sekelompok orang. Alal haq, berada dalam kebenaran. Jar majrur khabar tazalu. Ini jar majrur. Belum tahu jar majrur deh, belajar bahasa Arab. Huruf jar ala, majrurnya al-haqi. Mansurah khabar, khabar yang kedua. Ya, khabar kadang satu, kadang dua. Atau boleh juga hal, berarti mansuratan, karena hal harus mansur. Mansuratan, tidak mansuratun. Wal makna la tazalu alal haq wa hiya kadzalika aidan mansura. Maksudnya dia selalu berada dalam kebenaran dan ditolong. Tentu Allah yang menolong. Selanjutnya, la yadurruhum man khadalahum, tidak memudaratkan mereka orang yang khadal. Apa khadal? Khadal tidak menolong, membenci, ya, tidak menyukainya, tidak mau menolongnya. Ini tidak memudaratkan mereka. Maka pertanyaan seperti tadi ternyata memudaratkan kan? Apakah Khalifah Al-Ma'mun memudaratkan Imam Mahmati? Iya kan? Memudaratkan kan? Badannya dipenjara, disiksa, dicambuk sampai beliau tidak kuat berjalan kan? Cambuk terus dicambuk. Ya. Bahkan kalau Al-Ma'mun tidak keburu meninggal, mungkin sudah dibunuh. Kan sudah dipersiapkan pedang. Walillahilham, sebelum bertemu dengan Al-Ma'mun, Al-Ma'mun sudah meninggal. Ya. Dan ini memang doa beliau kepada Allah, ya Allah, jangan engkau pertemukan aku dengan Khalifah Al-Ma'mun. Ya, dan tidak bertemu. Ya, bertemu dengan setelah itu Al-Watiq Al-Mu'tasim. Ya, yang akhirnya diganti oleh Al-Mutawakkil yang kembali berfaham Ahlus Sunnah. Khalifah Al-Ma'mun yang khalifah pertama yang keluar dari faham Ahlus Sunnah. Khalifah-khalifah sebelum beliau Ahlus Sunnah. Ya, termasuk Al-Amin. Al-Amin ini walaupun banyak maksiat tetapi Ahlus Sunnah. Ya. Apalagi ayahnya Harun Ar-Rasyid. Ya, jelas Ahlus Sunnah. Ya. Maka beberapa aimah selalu berdoa memohon panjangnya umur Harun Ar-Rasyid. Ya. Ini sekali lagi karena di dalam Islam khalifah itu tidak diganti. Khalifah itu tidak diganti, tidak dibatasi masa jabatan. Sampai kapan? Sampai meninggal. Ya. Atau ada sesuatu yang memang harus diganti, misalnya stroke, berpenyakit yang sudah tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Ya. Nah, ini firasat seorang ulama. Ya. Qadiyat kalau tidak salah, ya. Selalu berdoa kepada Allah agar Allah memanjangkan umur Harun Ar-Rasyid. Dan betul, meninggal beliau musibah besar, teramat besar melanda kaum muslimin dari segi akidah manhaj. Ya. Ini firasat para ulama. Ada, ya. Firasat seorang mukmin itu ada. Lam yansurhum wa yuwafiqhum ala ma zahabu ilaih. Maksud khadalahum yaitu tidak menolong mereka, tidak sepakat dengan mereka apa yang menjadi mazhab mereka, pendapat mereka, manhaj mereka, tidak sepakat dan tidak menolong. Karena ada kalanya tidak sepakat tapi menolong. Seperti Abu Thalib. Abu Thalib tidak sepakat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak berakidah seperti akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi menolong. Ya kan? Abu Thalib menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tidak, ini tidak sepakat dan tidak menolong. Ya. Yes. Bahkan menyerang, mencaci maki, sebagian membunuh. Wa fi hadha dalilun ala annahu sayujadu man yakhdhuluhu. Ini adalah dalil bahwa akan ada orang-orang yang khadal terhadap mereka. Taifah Mansurah ini ada. Ada. Tidak sepakat, mencaci maki dan seterusnya terhadap Rasulullah. Ya, sampai hari ini. Ada. Ada. Orang per orang, kelompok, pengajiannya dan seterusnya ada. Ada, terus ada. Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara beberapa firqah ada yang tidak dikhadal. Ya, artinya satu firqah didiamkan oleh umumnya kaum muslimin. Saya kira banyak. Ya. Nah, kecuali oleh kaum salaf. Karena kaum salaf, para ulama salaf tidak pernah membiarkan kekeliruan, kesesatan. Pasti dibahas minimal. Kalau tidak punya kekuatan, kalau tidak punya kekuasaan, ya cukup dibahas bahwa itu keliru, sesat. Kalau punya kekuasaan jadi perang. Bagaimana Abu Bakar memerangi Musailamah al-Kadzab, Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij dan seterusnya. Kalau punya kekuasaan. Kalau tidak punya kekuasaan, ya sebagaimana kita hari ini? Lihat ulama-ulama salaf. Ya. Apa ada firqah dolal yang tidak dibicarakan oleh Syekh Al-Albani, oleh Syekh bin Baz, oleh Syekh Utsaimin, oleh para imam kita Syekhul Islam Ibnu Qayyim Ibnu Katsir? Tidak ada. Tidak ada kelompok sesat yang tidak dibahas oleh ulama-ulama salaf. Mana? Ya, tidak ada. Ya. Dan ini tidak sebaliknya. Ya. Berapa banyak firqah-firqah dolal yang tidak tahu apa itu salaf. Ya, apa itu At-Ta'ifatul Mansurah? Airi. Maka salaf mengetahui al-haq dan mengetahui kebatilan. Ya, karena mengetahui al-haq wajib, mengetahui yang batil juga wajib. Ya, lihat Allah Rabbul Alamin, apakah hanya bercerita tentang para nabi dan rasul saja? Tidak. Juga bercerita tentang iblis, tentang Namrud, Qarun, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Lakinnahu la yadurruhum. Akan tetapi mereka ini, orang-orang yang benci dengan kelompok Ta'ifatul Mansurah ini, tidak memudaratkan mereka. Ya, tidak memudaratkan mereka. Li'annal umura biyadillah, karena perkara itu ada di tangan Allah. Ada di tangan Allah. Seseorang mati atau tidak di tangan Allah. Seseorang selamat atau tidak di tangan Allah. Seseorang hancur apa tidak di tangan Allah. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibn Abbas, wa alam anna al ummata law istama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah bahwa jika seluruh manusia di jagat raya ini sepakat untuk memudaratkan engkau, menyerang engkau, menyakiti engkau, maka mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah. Jika orang sekampung mengeroyok engkau dan akhirnya kakimu patah satu, maka itu karena tulisan Allah bahwa di jam sekian hari ini kakimu patah satu, bukan karena dikeroyok orang sekampung itu. Illa qad katabahumullahu alaik. Itu karena catatan yang telah ditulis oleh Allah bahwa hari itu engkau akan terjadi begini, begini, begini. Ya, ini keimanan terhadap takdir. Dan ini juga sebaliknya, ini tidak dibawakan oleh beliau. Law annal ummata law istama'u ala ayyanfa'uka bi syai'in. Seandainya seluruh manusia jagat raya sepakat untuk memberikan manfaat kepada engkau, membela engkau dan seterusnya, maka tidak akan sanggup kecuali dengan apa yang telah ditulis oleh Allah. Terusannya, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan tinta sudah kering. Artinya tidak ada perubahan lagi, tidak ada menulis lagi. Tulisan sudah selesai. Ya. Bahwa engkau memang harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Semuanya lantaran saja. Ini luar biasa. Kalau ini diimani oleh seorang muslim, seorang mukmin, luar biasa. Dia mendapatkan musibah apapun, dia katakan ini tulisan Allah, ini ketentuan Allah. Dia tidak akan menyesal. Kenapa tadi begini, coba tadi begini, coba tadi dia begitu. Ya, enggak ada gunanya. Sudah ditulis oleh Allah, memang harus begitu. Kapan? 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Wa kadzalika la yadurruhum man khalafahum. Dan begitu pula tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisih mereka. Li'annahum mansuruna binasrillah, karena mereka ditolong, ditolong oleh pertolongan Allah. Allahu azza wa jal idza nasara ahadan fala yastati'a ahadun ayyudillahu. Jika Allah sudah menolong seseorang, maka tidak ada satupun yang akan bisa menghinakan dia, merendahkan dia. Ditolong oleh Allah, sehingga dengan pertolongan Allah itu tidak goyah keyakinannya, tidak ragu keyakinannya bahwa dia berada di atas manhaj yang hakim. Kan setiap hari kita mendengar dari televisi, dari radio, dari ceramah, khutbah Jumat dan seterusnya, tidak mudarat kan? Apakah kemudian kita jadi ragu dengan manhaj yang hak ini? Karena yang sering kita dengar televisi, radio, khutbah Jumat dan seterusnya bertentangan dengan manhaj yang hak ini, tidak memudaratkan. Sudah kau Rasulullah. Ya, yang ada sebaliknya. Yang ada sebaliknya, dakwah salaf memudaratkan dakwah lain. Iya, iya. Berapa banyak yang marah jengkel. Ya karena apa? Karena pengikutnya, jamaahnya dan seterusnya mengikuti manhaj yang hak ini. Mereka yang dimudaratkan, bukan manhaj yang hak ini yang dimudaratkan. Kebalik. Ya, dan itu terjadi. Kalau dengan hujah, kalau tidak dengan penjara, cambuk ini itu, kebohongan-kebohongan. Betul-betul hujah terus, hujah dengan hujah. Mereka keluarkan hujah, salah keluarkan hujah, hujah dengan hujah. Maka yang terjadi sebagaimana yang ada pada diri Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Hujah Fir'aun patah oleh hujahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, kita salat dulu. Membunuh pemuka-pemuka aliran sesat dengan diam-diam tanpa seizin penguasa yang hak? Tidak boleh. Harus dengan seizin penguasa. Harus dengan seizin penguasa. Dan izin ini tidak harus apa istilahnya formal, ya, undang-undang segala, enggak. Cukup telepon saja kalau memang bisa mempergunakannya. Mungkin dulu teman dekatnya atau saudaranya, ya, izin, kok presiden kita mengizinkan, ya sudah lakukan dengan diam-diam. Ini jauh lebih baik daripada demo, daripada teriak-teriak, ya. Tujuannya tercapai sementara bersih keadaannya. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Menjadi keruh semuanya. Bahkan dunia internasional ikut campur. Mereka mengatasnamakan HAM, hak asasi, ini itu, lebih buruk akibatnya. Kita masih ingat bagaimana dengan diam-diam Nabi mengizinkan Muhammad bin Maslamah membunuh Ka'ab bin Ashraf. Itu pun Nabi pakai diam-diam. Ya, itu Nabi, apalagi yang jauh di bawah Nabi. Kenapa? Karena Ka'ab bin Ashraf mempunyai kedudukan. Ana masih belum jelas tentang ciri waktu suruk. Tolong jelaskan dengan fadilah di dalamnya. Suruk itu terbit. Syaraka yasruku surukan, terbit matahari. Itu waktu suruk. Hanya khilaf bain ulama, sholat dua rakaat di situ, di masjid itu, yang pahalanya seperti umroh atau haji dan umroh, itu sholat suruk tersendiri atau sholat duha yang awal. Yang rajih wallahu alam, sholat duha yang awal. Karena secara dalil yang sahih tidak ada sholat suruk. Adanya ya sholat duha itu dilakukan di awal waktu duha. awal waktu duha, yaitu setelah matahari betul-betul terbit. Jika itu dilakukan di masjid dan dia belum keluar dari masjid dan tadi sholat berjamaah bersama imam sholat subuh, maka dia mendapatkan seperti pahala seperti orang yang umroh atau haji dan umroh sempurna, kata Nabi riwayat Muslim. Ya. Bagaimana tentang sholat tasbih, apakah boleh dilakukan? Bagaimana dengan derajat hadisnya? Khilaf benar ulama. Ya. Para ahli hadis sebagian mensahihkan, sebagian mendhaifkan. Ya. Syekh Taimin termasuk yang mendhaifkan, tapi Syekh Al-Albani mensahihkan. Oh maaf. Apa yang dimaksud dengan ahli kitab? Apakah hanya sebatas Bani Israel? Apakah boleh wanita ahli kitab dinikahi? Tidak. Tidak sebatas Bani Israel. Tidak sebatas Bani Israel. Sebagian orang mengatakan orang Kristen di kita ini atau di Jawa kan jelas bukan Bani Israel, berarti tidak sah, bukan ahli kitab, tidak boleh kita nikahi dia. Keliru. Keliru. Mana dalil? Romawi. Romawi. Apakah Romawi ini Bani Israel? Bukan. Heraklius bukan Bani Israel. Tetapi Nabi langsung menjelaskan bahwa engkau akan mendatangi ahlul kitab. Dia berkata kepada Mu'ab. Padahal yang dimaksud orang-orang Romawi. Disebut ahlul kitab, padahal orang Romawi bukan Bani Israel. Ya, oleh karena itu, siapapun dia ketika memeluk agama Yahudi atau Nasrani, maka disebut ahlul kitab. Berarti boleh dinikahi wanitanya. Boleh dimakan sembelihannya walaupun bukan Bani Israel. Mohon dijelaskan tentang perbuatan FPI memberantas kemaksiatan karena melihat pemerintah lamban dalam menanganinya. Apakah sesuai dengan syariat Islam karena mengatasnamakan Islam? Kalau memang mereka ini mampu, mungkin ya. Mereka mempunyai kelompok, mempunyai apa markas di sebuah daerah, ya. Orang-orang tahu ini markasnya gitu. Kemudian di situ ada diskotik misalnya, tempat maksiat didatangi mungkin cuma 5 orang, 10 orang, insya Allah mereka takut karena memang tempatnya di situ, ya. Tapi kemudian mereka takaluk. Kemudian ke Jakarta Utara, ke Bekasi, kemana-mana, tentu tidak akan sanggup. Sebagaimana yang kita lihat sekarang, ya, apa dengan tampilnya mereka berbuat seperti itu, kemudian kemaksiatan hilang? Tidak, tidak, masih banyak, bahkan mungkin bertambah. Karena mereka tidak mampu, karena bukan apa-apa, ya. Kecuali sekali lagi. Di daerah atau misalnya kita di sini ngaji, kita penduduk sekitar sini, ya, kemudian di depan situ mau didirikan apa gereja atau tempat maksiat, kita datangi mungkin beberapa orang, insya Allah mereka takut, ya kan biasanya begitu. Kemudian kita kemana-mana, tentu ini takkan. Apa syarat orang sehingga berhak menerima fidyah? Apakah fidyah boleh dibayar dengan beras? Bahan makanan mentah belum dimasak. Iya, boleh. Boleh. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan memberi makan, maka dengan yang paling sederhana. Kalau lebih itu boleh, ya. Makan sekali dan mentah, yang paling sederhana. Nah, sekarang kita matengin, kan lebih bagus. Sekarang kita tambah lauk, sayur, lebih bagus lagi. Buah, lebih bagus lagi. Nasi kotak. Ya. Atau dua kali, lebih bagus lagi. Ya. Faedahnya, jika Allah dan Rasulnya menyuruh sesuatu, maka yang minimalnya memberi makan. Ya, memberi makan. Kita tahu memberi makan itu seperti apa. Ya. Ketika seseorang, jika saya memberi beras secangkir misalnya, sudah bisa dikatakan memberi makan, ya, urufnya makan, urufnya makan. Maka yang bukan uruf tidak bisa, ya. Kan kuaci makan juga, masih kuaci. Enggak ada uruf makan kuaci, ya, atau makan kacang. Uruf ya makan nasi di kita. Maka ya beras tadi kan. Ah, yang miskin tentunya yang membutuhkan fidyah itu. Jangan kepada orang yang mampu. Berbeda dengan zakat, qorim dan seterusnya, mualaf, ya, kan mungkin orang mampu. Apakah hadis tentang keutamaan saf sebelah kanan dalam salat jamaah sahih? Setahu saya insyaallah taala para sahabat memilih saf sebelah kanan. Apakah Yazid bin Muawiyah termasuk golongan sahabat atau tabi'in? Tabi'in, ya. Yang sahabat ayahnya Muawiyah. Bagaimana membagi harta waris berupa rumah? Ya dijual. Ya, dijual karena rumah sulit dibagi-bagi dengan sama persis, maka dijual, kemudian uangnya dibagi. Ya. Piutang. Piutang dibagi gitu. Piutang apa utang? Piutang. Piutang. Ya tinggal dicatat saja. Si mayat ini punya piutang 100 juta misalnya. Ya tinggal dicatat. Rumah berapa? Mobil berapa? Ditambahkan piutang yang 100 juta. Nah, kemudian dibagi anaknya ada berapa, laki-laki berapa, perempuan berapa? Laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Ya, tinggal di itu. Pelaksanaannya mungkin bisa 3 bulan yang akan datang, setahun yang akan datang, tapi hitungannya sudah selesai. Kalau terjadi apa-apa tinggal meneruskan. Karena banyak kasus belum menerima warisan, dia sudah meninggal. Namanya umur kan tidak ada yang tahu. Nah, lalu bagaimana? Ini yang menjadi masalah. Apakah hadis tentang mengqasar salat selama 19 hari merupakan batasan? Tidak, ya. Hanya kebetulan Nabi di Mekah 19 atau 18 hari. 10 dan 18. Karena beliau ke Mekah kan ada Futuh Mekah, ada Haji Wada, ya. Beliau selalu mengqasar salat. Mengambil dalil dari Ibnu Umar. Ibnu Umar di Azerbaijan itu 2 bulan. 2 bulan selalu mengqasar salatnya. Berarti dari sini beliau memahami Nabi 18 hari itu bukan batasan. Batasannya adalah sampai kapan dia safar. Ya. Jika saya seorang mahasiswa kemudian berlibur ke kampung halaman selama 1 bulan, apakah selama di kampung termasuk safar dan harus mengqasar salat jika tidak berjamaah? Iya. Kalau antum sudah niat bermukim di sini, tinggal di sini, berarti ketika pulang dianggap safar. Ya, yeah. Karena kan tidak mungkin safar selama 5 tahun antum kuliah kan. Secara uruf 5 tahun tidak bisa disebut sebagai safar. Lagian kan kita tidak tahu setelah 5 tahun itu apakah pasti pulang ke kampung halaman, kan belum tentu kan. Nah, maka selama 5 tahun atau 4 tahun itu ya dikatakan mukim secara uruf. Nah, ketika antum mukim di Jakarta ini misalnya, ketika antum pergi ke Surabaya, ya berarti sama. Walaupun di Surabaya itu rumah orang tua. Apakah ada badal kurban? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada satupun sahabat yang berkurban untuk yang sudah meninggal. Ya. Memang ada fatwa dari beberapa a'immah bahwa kurban ini termasuk sedekah, maka boleh untuk orang yang mati, ya. Dan ini fatwa, ya. Fatwa adalah bukan dalil. Jika ada fatwa maka dikembalikan kepada kaidah. Kaidah bahwa kita mengikuti para sahabat. Ya, law kana khairan lasabaquna ilai. Kalau memang ada para sahabat berkurban untuk famili mereka, orang tua mereka yang sudah wafat, ya tentu ini sunnah yang patut kita ikuti. Kalau tidak ada, ya sudah. Ya, yang dilakukan oleh para sahabat untuk orang tua yang sudah meninggal adalah puasa, haji, sedekah. Ini pun puasa nazar dan haji nazar. Ya, walaupun ini masih ada khilaf, Tapi Imam Malik misalnya, Imam Ahmad misalnya cenderung kepada puasa dan haji nazar, karena seolah berhutang. Karena ucapan Nabi, ibumu, ayahmu hutang kepada Allah. Jika ayahmu hutang kepada manusia, engkau wajib bayar. Ini ayahmu hutang kepada Allah, berarti engkau lebih wajib membayar. Ya, karena nazar. Wallahu a'lam. Ya, kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.